Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dakwah Islamiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan suatu amal yang mulia, tanggung jawab yang besar, yang sepatutnya bagi kita semuanya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memiliki dan merasa memiliki andil dan bagian dalam dakwah tersebut. Karena ini merupakan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah ala basiratin, saya menyeru di atas basirah menuju Allah Subhanahu wa taala, ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya di antara ciri-ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berdakwah, orang yang turut andil di dalam melancarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah barakallahu fikum tidak sebatas di masjid, tidak sebatas di majelis taklim, tidak sebatas menulis, namun medan dakwah sangat luas. Dakwah dengan lisan kita, dakwah dengan amalan kita, dakwah dengan akhlak kita. Sehingga ketika kita memahami hal demikian, maka satu prinsip yang tidak bisa lepas demi kelancaran dakwah tersebut adalah adanya ta'awun di antara kita, adanya perhatian, kerjasama, dan upaya bahu-membahu di antara kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kalian di dalam albir, kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah berta'awun di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Maka dari ayat yang kita bacakan, setiap kita hendaklah berupaya untuk menjadi pelaku dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan akhlaknya, dan lain sebagainya. Maka pada majelis ini barakallahu fikum, satu perkara yang hendak kita ingatkan dan sudah diingatkan oleh sebagian asatidah kita, ya, bahwasanya musuh-musuh dakwah berupaya untuk menjatuhkan, demikian pula mengganggu aktivitas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita mengetahui perkembangan yang luar biasa, begitu banyak, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia yang mengenal dakwah salafiyah kemudian bergabung, berta'awun di dalamnya. Musuh-musuh kita berupaya untuk menjatuhkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai upaya, dengan berbagai usaha. Berusaha untuk mencoreng nama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perkara ini yang hendak kita ingatkan terkait dengan individu-individu kita. Kita tahu bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, merupakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin kelurusannya yang dikatakan oleh Allah, katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq mansurin. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran hingga hari kiamat. Dakwah Ahlussunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun person-personnya, pelaku-pelaku dakwah ini yang tidak dijaga. Oleh karena itu, kalau kita mengerti hal demikian, kita melihat sekian banyak orang yang dahulu diustadkan atau mungkin menjadi ustad kita, ya, suatu hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah simpangkan sedikit demi sedikit. Karena mungkin tidak adanya keikhlasan, karena mungkin saja karena dia ingin mencari kemasyhuran, ketenaran, atau dari sebab-sebab yang lain karena akhlak, perilaku, perbuatan yang jelek, yang menyelisih jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit demi sedikit, akhirnya mereka menyimpang. فَلَمَّا زَغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ketika mereka menyimpang, beralih dan meninggalkan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun menyimpangkan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di antara bentuk dari upaya kita di dalam menjaga dakwah ini, sekaligus mengajak kaum muslimin secara umum, adalah dakwah dengan akhlak kita. Dengan budi pekerti yang luhur, yang merupakan salah satu fungsi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, barakallahu fikum, jelaskan para ulama, mencakup dua hal. Bainahu wa bainallah wa bainahu wa baina ibadillah. Akhlak antara seorang muslim dengan Allah, bagaimana bentuknya? Membenarkan tasdiq ma akhbarallah wa rasuluh, membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, al-inqiyad bima amarallahu bi, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, as-sabru ala ma qaddarallahu alaihi waridha, dia sabar dan ridha terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya, sabar. Alhamdulillah, insyaAllah kita mengerti hal demikian. Kita berupaya, sama-sama berupaya untuk membenarkan berita dari Quran dan Sunnah. Kita berupaya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan berupaya untuk sabar. InsyaAllah masing-masing kita terus berupaya demikian. Kemudian yang kedua adalah akhlak, budi pekerti yang tidak kalah penting adalah bainana wa bainan nas, hubungan kita dengan manusia. Akhlak karimah, akhlak yang mulia, yang dituliskan oleh para ulama, dijelaskan bahwasanya akhlak mulia mencakup tiga hal. Ya. Badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Mencurahkan apa yang kita miliki, baik berupa harta, berupa bantuan, bimbingan, mencurahkan kebaikan kita miliki. Satu. Yang kedua adalah kaful adza, menjaga diri untuk mengganggu orang lain. Tidak mudah untuk mengganggu, baik ucapan ataukah perbuatan. Yang ketiga adalah talaqatul wajh, bermuka manis, senyum, dan semisalnya ketika bertemu dengan saudara kita. Nah, akhlak yang demikian sering kita dengarkan, dan insya Allah kita memahaminya. Namun taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendapatkan nasihat dari asatidzah al-fudhala, pentingnya akhlak yang mulia dan mengamalkannya. Namun sekali lagi taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mari. Tayib, di bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk menggembleng diri kita. Sabar terhadap gangguan orang lain. Kalau ada yang mencerca, Nabi membimbing, qul ana shaim, katakan saya berpuasa. Bulan Ramadan kesempatan untuk menggembleng diri, sabar menghadapi gangguan orang lain. Demikian pula sabar untuk senantiasa berbuat baik kepada saudara kita, tetangga kita. tidak sedikit laporan yang masuk kepada kita, ya, adanya sebagian saudara kita salafiyin, baik yang tinggal di lingkungan ma'had ataupun di luar ma'had, karena akhlak yang tidak bagus sebagai bentuk pelanggaran syariat sebenarnya. Tidak menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak mau salam ketika bertemu dengan orang lain. Ya, ada yang merasa cuek ketika bertemu dengan orang lain. Atau misalnya yang punya motor, naik motor, ya semestinya jalannya pelan-pelan. Yang naik mobil juga demikian. Hal-hal yang semisal ini mungkin kita anggap, wah itu urusan pribadi. Pribadi saya bukan pengurus pondok, saya bukan ustadz. Tidak masalah, paling mereka juga menilai saya. Bukan. Masyarakat menilai bahwasanya itu mewakili dakwah salafiyah. Ya. Ngebut. Atau misal, ya, anak kita mengganggu anak orang lain karena hidup di tengah-tengah masyarakat. Main, guyon, atau mungkin bertengkar. Yang menyebabkan anak tetangga kita sakit, terluka. Maka sebagai seorang muslim, dalam perhatikan. Menjaga hubungan dia dengan tetangganya. Baik melalui anaknya, melalui dirinya, ataukah melalui istrinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, diulangi 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak aman dari gangguannya. Baik melalui anaknya yang nakal, baik melalui istrinya, ataukah melalui dia sendiri. Tidaklah kita menjadi orang yang berusaha untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Lebih-lebih masyarakat, sekali lagi, mereka tidak menilai individu kita. Mereka menganggap kita adalah mewakili dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kalaulah misal kita tidak sengaja, tidak sengaja, atau anak kita tidak sengaja jatuhkan sepeda panjal, menjatuhkan sepeda motor, dan semisalnya, ya, ketidaksengajaan atau hal yang lupa memang tidak menyebabkan dosa. Tidak ada dosa bagi kita. Namun ada suatu kewajiban. Apa kewajibannya? Mengganti kerugian. Kalau memang ada yang lecet, ada yang harus dibenahi, tanggung jawab. Ya. Sebagai bentuk pengamalan syariat ini dan sebagai upaya untuk menjaga dakwah ini. Tanggung jawab. Misal lagi yang lainnya. Terkait dengan muamalah, transaksi, jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Kita berutang kepada saudara kita, kakak yang masih awam misalnya, tetangga, perjanjiannya 2 bulan mau dibayar, dilunasi. Ya, diusahakan untuk dilunasi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, pemiliknya, ditunaikan hak-hak tersebut. Nah, terkait dengan istri misalnya, Nabi kita SAW sudah membimbing, ya, agar memperbagus hubungan dengan tetangganya. Ziarah misalnya, ataukah memberikan sebagian apa yang kita miliki, masak, diperbanyak uangnya. Kita hidup bermasyarakat, bukan hidup bersendirian. Atau misal sebagian dari kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kontrak dari misalnya Tangkilan ke Bojong atau yang lainnya, sebagai bentuk adab dan tata krama di tengah masyarakat, berziarah ke tetangga, lapor ke Pak RT, Pak RW-nya, Pak, saya warga baru, apa yang butuh saya lakukan, ya, memperhatikan tata krama dan adab yang berlaku di masyarakat tanpa ada unsur-unsur yang menyelisih syariat. Dan hal-hal yang lainnya barakallahu fikum sangat banyak, sangat luas. Yang penting bagi kita semuanya adalah menjaga hubungan baik kita dengan masyarakat. Walaupun itu misal suatu hadiah yang kecil di hadapan kita, namun menjadi suatu yang besar, menjadi sebab kecintaan antara kita dengan tetangga, menjadi sebab ya mereka menilai, masya Allah, orang salafi itu bagus, orang salafi itu sopan, orang salafi itu amanah, orang salafi itu ini dan ini, karena melihat salah satu dari perilaku kita, bagus di dalam berucap, bagus di dalam bertetangga, ya, ditunaikan hak-hak sebagai anggota masyarakat, tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Satu misal lagi, ya, baik yang di pondok ataupun yang lainnya, ketika kita melewati jalan di kampung, ya, perhatikan, jangan buru-buru, jangan cepat ketika melewati tempat-tempat tersebut. Kalau pakai helm, nah, atau pakai sebelumnya biasanya pakai masker, coba maskernya diturunkan, dibuka, ucapkan salam yang dilewati. Yang mengendarai mobil, mobilnya diturunkan jendelanya, ucapkan salam ke tetangga, orang yang dilewati juga. Nah, bahkan termasuk hal yang diterapkan dalam peraturan kepolisian, ya, adab di dalam berkendaraan ada gitu. Di antara bentuk adab ketika seorang mengendarai, apa adabnya? Mempersilahkan orang lain yang hendak berjalan, ngalah. Fadol, silahkan duluan. Nah, bukan kemudian kita yang apa istilahnya ingin didahulukan. Sekali lagi, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin atau mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Usamah bin Syarik riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi azza wa jal, ya, ahasinuhum khuluqa atau akhlaqa. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai, yang paling Allah cintai adalah hamba-hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Sekian banyak hadis, sekian banyak ayat kita dengarkan, kita sama-sama mengetahui, mari diamalkan. Sekali lagi, jangan menganggap apa yang kita lakukan itu hanya terkait dengan diri kita, namun ingat hal tersebut sangat terkait dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita pikul bersama tanggung jawab ini, ya, menjaga hubungan baik dengan tetangga, bermasyarakat thayyib, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mulia, orang yang berakhlak dengan akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat dan bisa kita jalankan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.